إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار فمسلمين رحمني ورحمكم الله kehidupan yang kita jalani di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, hanya sebagai tempat persinggahan, dan kita akan menuju kepada kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi, kekal selama-lamanya, yaitu kehidupan akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyampaikan pesan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan teruntuk kepada kita semua, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil, jadilah engkau seorang yang hidup di dunia ini seperti seorang yang asing, seperti seorang yang asing atau seperti seorang musafir yang melakukan perjalanan, dan dia akan menuju kepada tempat tinggal yang abadi, yaitu negeri akhirah, yaitu negeri akhirah. Oleh karena itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya semua kita menginginkan keselamatan dan kebahagiaan di negeri akhirah, di negeri yang kekal abadi. Setiap orang pastilah menginginkan hal tersebut, keselamatan dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala, selamat dari neraka Allah, dan dia mendapatkan kebahagiaan dengan dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tentunya seseorang yang menginginkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirah tidak hanya sebatas angan-angan, tidak hanya sebatas khayalan, namun hendaknya setiap orang menempuh sebab, menempuh upaya, menempuh usaha untuk mendapatkan keselamatan di negeri tersebut, untuk mendapatkan kebahagiaan di negeri tersebut. Tentunya keselamatan, kebahagiaan akan diraih bagi orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Mereka akan mendapatkan keselamatan, demikian pula akan mendapatkan kebahagiaan. Dan tentunya orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga disebabkan karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sungguhnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala amatlah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang senantiasa beramal soleh, yang mereka mengamalkan perintah Allah dengan penuh keikhlasan, hanya semata-mata untuk Allah, serta mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengamalkan amalan tersebut. Demikianlah mereka pula menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan Allah karena takut akan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada kita semua agar hendaknya bersemangat untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, untuk bersegera melakukan amalan-amalan kebajikan dan tidak menunda-nunda dari amalan-amalan kebaikan tersebut. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah kalian kepada amalan-amalan kebaikan. Dan dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, yang diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dari dua ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mengajak kita untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Diterangkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah tentang ajakan di dalam ayat yang mulia tersebut, "Fastabiqul khairat." Ajakan berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ajakan Allah Subhanahu wa taala agar hendaknya kalian berlomba-lomba kepada amalan-amalan kebaikan, tentunya mengandung 6 upaya, usaha untuk mengerjakan amalan-amalan tersebut, bersemangat dan bersegera untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Dan seseorang yang terdepan di dalam kehidupan dunia ini untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, maka sungguhnya dialah orang yang terdepan di dalam meraih surga Allah Subhanahu wa taala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. 6 orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya setiap kita bersemangat dan bersegera untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Karena tentunya seseorang hendaknya mengkhawatirkan dirinya, jangan sampai kemudian syaitan akan melemparkan senjatanya, senjata syubhat wa syahwat, disebabkan karena seseorang menunda-nunda kebaikan, menunda-nunda dalam beramal saleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudhlim, yusbihu ar-rajul mu'mina wa yumsi kafira, yumsi mu'mina wa yumsi kafira, wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'arad min ad-dunya." Di dalam hadis yang mulia ini, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menghasung kita, mendorong kita untuk berbuat amal kebaikan dan bersegera melakukan amalan-amalan kebaikan tersebut, karena akan datang berbagai ujian, akan datang fitnah, ujian yang akan menerpa kalian. Badiru bil amal, bersegeralah kalian untuk beramal saleh, bersegeralah kalian untuk melakukan amalan-amalan saleh. Jangan kalian menundanya, jangan kalian menunda amalan-amalan 6 tersebut. Fitanan, karena akan datang fitnah-fitnah, akan datang ujian demi ujian, silih berganti akan menerpa kalian. akan menerpa kalian. Di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnah tersebut katifa'il lailul mudlim, seperti bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita, sangat gelap, tidak memiliki cahaya, kata para ulama. Naam, sehingga seseorang yusbihur rajul mu'mina wa yumsi kafira, ada seseorang yang di pagi harinya sebagai seorang mu'min, tiba-tiba di sore harinya telah menjadi kafir. Yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, ada seorang yang di sore harinya adalah seorang mu'min, tiba-tiba di pagi harinya dia menjadi kafir. Wa'iyadubillah. Ada seseorang yang di pagi harinya adalah seorang ahlus sunnah, di sore harinya menjadi ahlul bid'ah. Di sore hari dia menjadi ahlus sunnah, tiba-tiba di pagi harinya menjadi ahlul bid'ah. Di pagi hari dia menjadi ahlul ta'ah, di sore hari berubah menjadi ahlul ma'asi. Wa'iyadubillah. Di pagi hari atau di sore hari dia seorang ahlul ta'ah, senantiasa melakukan ketaatan. Di pagi harinya, nam dia berubah menjadi ahlul ma'asi wal'iyadzubillah. Demikianlah perubahan yang sangat cepat. Perubahan yang sangat cepat pada diri seseorang. Nam, di masa-masa fitnah, di masa-masa ujian, seseorang yang tadinya soleh, seorang yang kokoh di atas sunnah, tiba-tiba berubah menjadi ahlul bid'ah, memiliki penyimpangan. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itulah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amal, bersegeralah kalian untuk beramal saleh. Jangan kalian menunda-nunda dalam berbuat kebaikan. Nam, seorang yang melakukan amalan kebaikan yang penuh keikhlasan di dalam mengamalkannya dan mencocoki petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hal itu adalah amalan saleh, yang mana amalan inilah yang akan menyelamatkan dia dari berbagai fitnah-fitnah, ujian demi ujian yang akan datang menerpa dirinya. Nam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan penyebab seseorang begitu singkatnya perubahan yang terjadi pada dirinya, begitu cepatnya seseorang bisa berubah, yang tadinya pagi di pagi harinya menjadi seorang mukmin, tiba-tiba di sore harinya dia menjadi kafir. Di sore hari dia seorang mukmin, tiba-tiba di pagi harinya dia berubah menjadi kafir. Ahlus sunnah di pagi hari, di sore hari menjadi ahlul bid'ah. Nah, demikianlah seterusnya keadaan yang begitu cepat terjadi, perubahan yang begitu cepat pada diri seorang. Maka Rasulullah menjelaskan di antara penyebabnya, penyebab seseorang nam berubah keadaannya, yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya, dia menjual agamanya disebabkan karena dunia, dia menjual agamanya demi untuk mendapatkan keuntungan dunia, demi untuk mendapatkan bagian dari dunia. Dan diterangkan oleh Al-Syekh Al-Uzaimin rahimahullah bahwasanya bagian dari dunia itu tidak hanya berupa harta, namun dunia juga dalam bentuk, bisa dalam bentuk mal, harta, bisa juga dalam bentuk jah, kedudukan, bisa juga dalam bentuk riasa, kepemimpinan, seorang yang cinta kepemimpinan. Demikian pula bisa dalam bentuk yang lainnya, dalam bentuk wanita atau yang lainnya, kata Syekh rahimahullah. Demikianlah ujian demi ujian yang Allah timpakan kepada seseorang, yang tiba-tiba seorang berubah keadaannya. Berubah keadaannya yang tadinya menjadi orang yang kokoh di atas sunnah, dan tiba-tiba berubah menjadi orang-orang yang berpaling dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'iyadzubillah. Fanas'alullah salamat wal'afiyah. Oleh karena itulah seorang hendaknya berhati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, telah berpesan kepada kita, di antara sebab orang berpaling dari ketaatan menuju kepada kemaksiatan akibat dunia, seorang yang berpaling dari sunnah menuju kepada kebid'ahan disebabkan karena dunia, dan lagi-lagi seorang yang tadinya mukmin bisa berubah menjadi kafir, lagi-lagi disebabkan karena dunia. Oleh karena itulah begitu mengerikan dunia ini, begitu mengkhawatirkan dunia ini. Nam, dunia yang beraneka ragam bentuknya, baik dalam bentuk harta, baik dalam bentuk kedudukan, baik dalam bentuk kepemimpinan, baik dalam bentuk wanita, dan dalam bentuk yang lainnya yang memalingkan seorang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari berbagai fitnah-fitnah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Naam. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله الرسول صلى الله عليه وسلم adalah merupakan uswatun hasanah, sebaik-baik teladan, sebaik-baik contoh yang pantas untuk dicontoh dan diteladani dan ditiru di dalam bersegera mengamalkan kebaikan, berlomba-lomba untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Demikian pula para sahabatnya, mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat dan bersegera untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Di antara hadis yang menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera di dalam melakukan amalan kebaikan sebagaimana datang dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Zirwah Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu, ketika beliau mengisahkan bahwasanya ketika beliau salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat asar bersama Rasulullah SAW di kota Madinah. Lalu Rasulullah SAW salam. Kemudian beliau bersegera berdiri, beranjak dari tempatnya. Dan kemudian melangkahi leher-leher para sahabatnya. Lalu kemudian menuju ke tempat keluarganya. Dan setelah itu, beliau kembali kepada para sahabatnya. Dan menyampaikan terkait dengan sesuatu. Terkait dengan sadaqah. Terkait dengan harta yang ada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan bahwasanya dzakartu syai'an. Min tibrin indana. Saya mengingat sesuatu dari sepotong emas ataukah perak yang ada di sisiku, kata Rasulullah sallam. Fakarihtu ay yahdisani. Maka saya pun, kata Rasulullah sallam, membenci karena hal itu mengganggu konsentrasiku. Fa umirtu bi qismatihi, maka saya pun memerintahkan untuk membaginya. Saya pun memerintahkan untuk membagikan harta tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang lainnya, dalam riwayat yang lainnya, Rasul menyatakan kuntu khallaftu fil bait hibran min as-sadaqah. Tersimpan, kata Rasulullah SAW, aku menyimpan, ini belum aku bagi, sepotong emas atau perak di rumahku. Kemudian kata beliau, dari sedekah, maka saya pun fakarihtu an ubayyitahu, saya tidak suka harta itu menginap walaupun semalam ada di rumahku. Demikianlah Rasulullah SAW sangat bersemangat dan bersegera untuk melakukan kebaikan, memberikan contoh kepada para sahabatnya dan tentunya kepada umatnya. Dan agar kita tidak menunda-nunda kebaikan, ketika kebaikan itu bisa kita lakukan, jangan sekali-kali kita menundanya. Karena juga kematian pun tidak menunda. Ketika seorang telah datang kepadanya kematian, maka tidak ada yang bisa mengedepankan kematian itu, dan tidak ada pula yang bisa mengakhirkan kematian tersebut. Contoh yang lain yang datang dari para sahabat Nabi SAW, bagaimana mereka adalah teladan bagi kita juga di dalam bersegera melakukan amalan kebaikan. Sebagaimana datang dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ketika ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, kata beliau, kata orang tersebut, araita in qutiltu fa aina ana? Beritahukanlah kepadaku ya Rasulullah, jika aku terbunuh dalam medan peperangan tersebut, maka di manakah aku berada? Rasul mengatakan fil jannah, engkau akan masuk ke dalam surga. Maka seketika orang tersebut fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi, lalu dia pun melempar beberapa korma yang ada di tangannya. Kemudian summa qatala hatta qutila, lalu dia pun masuk ke dalam peperangan tersebut sampai dia pun terbunuh dan syahid. Demikianlah para sahabat Nabi SAW, mereka sangat bersemangat untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannat wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk ucapan astaghfirullah dan dalam bentuk yang lainnya, yaitu dalam bentuk amalan-amalan soleh, baik dalam bentuk wudu, nam salat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan amalan-amalan yang lainnya yang juga menggugurkan dosa-dosa selain pada dosa-dosa besar. Demikian pula mereka bersegera kepada surga Allah Subhanahu wa taala, surga Allah yang seluas langit dan bumi. Mereka sangat bersemangat untuk meraih surga tersebut, yaitu dengan melakukan amalan-amalan saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk senantiasa kokoh di atas agama ini sampai kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.